kulua sekabehane ahwal indahu mungguwe ahad iku da'awiya ming ngaku-ngaku. Jadi si Abu Amr Ismail maringi tau wong kuwi ora iso ngelunggui ngleboni suasana ibadah sing sak temene iku gak iso. Sampai dia pada posisi bahwa seluruh pekerjaannya itu riya. Posisi hati loh ya. Orang kok ngenteni ngongkon riya orang. Dia merasa bahwa ternyata ngamalku kabeh iki riya. Seorang anak sing beres. Wa ahwaluhu lan pira-pira tingkae kulluha indahu da'awi. Aku duwe hal, tau cerita, duwe rasa ngene, rasa iku kabeh mek ngaku-ngaku sakjane ora. Lah nek wis saged ngoten, iki dirasa Syekh Ismail, iku berarti wong kuwi mulai mlebu ning ngene maqam ubudiyah. Ajeng jawuh sing nomor kalih waqala Abu Yazid radhiyallahu taala anhu. Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu taala anhu dawuh lau sofat lamuna wis bener-bener bening sernih li kedua ingsun napa tahlilatun wahidatun la ilaha illallah siji wae ma balaitu mongko ora ngreken sapa ingsun ora merduli sapa ingsun ba'da sause tahlil siji mau bisain kelawan siji-siji. Nah, gue yang terus kroso tahlil siji tak anggap wis bener. Wis tak yakini lek tahlil ku siji ae ditampa Gusti Allah, aku wis ora ngreken ngamaliane. Lah mongko gak ngreken-ngreken. Mongko ora bening-bening, tahlil wis ping 1000 rumangsane elek kabeh. Tahlil wis ping 10000 rumangsane ora ikhlas kabeh. Dadi yo ngamale terus. Ngatur lho ora kok terus yo sak ngono cukup tahlil sepisan tok ae bar kuwi ora ngrek napa-apa wis pokoke tok la ilaha illallah wis mari kok main madon minum yo ora ngono iki Syabu Yazid iki maksudnya mboten kok kok krana sakit Syabu Yazid merasa sampai saat ini pun saya tidak merasa bahwa tahlil saya itu diterima Allah mergo isik kotor. Durung bening ta lek aku wis krasa tenan tahlilku iku wis bening aku wis ora butuh ngamalian salat bareng wis ora penting ngoten tiro saya Abu Yazid niku ora kok berarti terus ora salat ngoten mergo napa nek setrum tahlil siji niku wis dadi lha niku sembarang kali wis dadi salat kok. Ngoten maknane ini artinya bisa bernilai seperti sholat. Jadi dawuh. Dawuh. Enten ngaji hikam itu enten dawuh ngeten iki ora kaya ngaji fikih. Nek ngaji fikih niku enten dawuh haram ngoten yo. Haram. Banyen nggih. Jadi ikatan. Nek ngaji ngeten iki enek dawuh ke ulama ahli tasawuf ngeten. Niku samane aja niru-niru sik. Niki namung duduh nih gambaran hal suasana sing dialami Syekh Abu Yazid nalika niku. Lah nek jenengan suasana ora kaya iku ya ora ero. Nyeritakno nalika aku nyeplo selombo aku ngeses-neses. Lha sampean mombe wedang kok ngeses-neses malah kesolat kok. Dadi lha nggih, ngaji tasawuf niku pancen mboten sami carane kalih ngaji. Oke, lek ngaji tasawuf tetep sampean kudu duwe instruktur ngoten, duwe pembimbing sing niku perlu diombe ta ora lho ngoten niku kudu bali teng gurune neh. Niki namung cerita kok. Ora ngongkon sampean ngono kuwi kok. Pundi enten ketolak mboten dikongkon ta? Mboten enten sing ngongkon. Namung cerita, wong niku lek suluke bener suasanane ngene. Lek suluke gak bener terus rumangsa ngamale apik. Lah terus sakniki sampean suluk napa mboten? Kula ngomong suluk lah terus kowe rumang samu piye? Wis ngamal terus ya berarti sulukmu rong bener ngono tok ae. Kok terus lah Gitu dulu kok tak ngoten. Lah mbok tak ngoten ritek lek urung wayahe panggah ra iso-iso kok. Bon. Wa ila hadzainil maqamaini. Lan maring makom loro niki. Napa? Makome Syekh Ismail kalih makome Syekh Abu Yazid. Sing mau nyeritakne wong kuwi ora dianggep ibadah sing temenan. Sampai dheweke napa? Duwe penganggep kabeh penggawene kuwi riya, kabeh tingkae kuwi ngaku aku. Iku dawuh pertama. Dawuh kedua dawuh Syekh Abu Yazid, lek upama tahlil sitok kuwi munggungku wis bening, aku wis gak merduli maneh liyane tahlil. Wis ora penting ya. Dan, ya tapi nanti saya kiki tahlil kuwi rumang saku ora bening-bening. Anu ngoten. Nyatane Syekh Abu Yazid kuwi badhe tenanan. Nggih. Tenanan. Niki enten hikayah. Husiru aweh isarah. Apa hikayah tu cerita alatikan turwa kang diriwayataken apa lati anil wasiti saking Imam Al-Wasiti radhiyallahu taala anhu. Hikayah napa? Wa zalika ta mengkono-mengkono hikayah iku ana usah temene kelakuan. Iku lamada kala nalikane mlebu sapa Al-Wasiti binai sabur. Mlebu nai sabur ing negara nai sabur. Nai sabur. Iran saat ini. Sa'ala takon sopo Syekh Wasiti. Takon ashaba Abi Utsman ing piro-piro santrine Kiai Abi Utsman radhiyallahu anhu. Ten nai sabur ini kurumin wonten Kiai ahli tasawuf ageng asmane Kiai Abu Utsman. Nah, Syekh Wasiti niku mlebet ning sabur pinanggih santri-santrine Syekh Abu Utsman. Dan lajeng Syekh Wasiti panglet dateng santri-santrine. Bimadza kana ya'murukum sayhukum? Bimadza kelawan lakon apa? Kana ana karena ana iku yak muru perintahku ing sira kabeh sapa sing hukum guru sira kabeh. Kyaimu kuwi merintah apa ning awakmu kabeh, Mas? Sampeyan jereke muridé Syekh Abi Utsman. Faqalu monggo padha matur sapa ashab. Santri-santri niku sampe matur, "Kana yak muna bil tizamit taati wa ru'yatit taksiri fiha." Guru kula niku nek maringi pelajaran namung sederhana. Nek maringi tugas namung mayar. Lafale sing mayar. Lah piye to? Ya muru perintah na ing kita sapa syekh, sapa guru, na ing kita perintah napa? Bil tizami taat kelawan netepi taat. Tapi senajan netepi taat kaya ngoten ditambahi waru yati taksir lan ningali kesembronoan pihak ing dalam toat. Dikongkon toat terus aja leren-leren, tapi yo selalu dikongkon delok lek toate kuwi elek terus. Ben terus mumpung gurune kadang-kadang sok ngejarak kok tadi. Salah. Dan mikir nah. Gak ada keranjang sing apik. Cara kuno kiai-kiai wali-wali tanah jauh sok-sok. Gak keranjang sing apik. Sudah keranjang ketenangan. Keranjang ada di Lapura ini gak apa sewaduk. Ben gawek nah. Sampai akhirnya putek lah. Putek lah nyerah. Nah, nyerah ini yang penting. Ora soal keranjangnya, lek keranjang tu kiai tuku keranjang iso. Jadi yang penting duduk ni, yang penting murid ini gue ben cerdas, ben pinter. Nah, pokoknya mengko ngomentari sopo Syekh Wasiti. Amarakum bil majusiyah al mahdhah. Lha nek ngono iku lak teorine wong majusi. Amaro perintahku mengisiro kabeh sapa syekhku mengisiro kabeh bil majusiyati kelawan netepi agama majusi al mahdhah kang murni. Hala amarakum bil ghaibah anha bisuhudi majriha mujriha wa munsiha. Mosok to? Gurumu ora tau merintah supaya kowe belajar ghaib gak delok ngamal dengan cara melihat pelaku amal dan pencipta amal itu sendiri. Lho, padha kiyaine nggih, dewi-dewi jawuh. Sing Kiai Usman nek jawuh, "Le, taatimu terus." Ibadah itu terus. Tapi ya aja rumangsa apik, kudu durumangsa lek ibadahmu ku cacat terus. Iku jarene Syekh Usman. Lah nek Syekh Wasiti mboten. Mbok ora usah ngono. Iku lak model maju si ngono kuwi. Mbok ya gurumu kuwi mestine kudune lho ya. Pelajaran kanggo awakmu kuwi dipelajari piye supaya nalika ibadah kuwi ora rumangsa ngibadah, tapi langsung nyekseni sing gawe ngibadah. Ngoten. Sing gawe ngibadah. Kala dawuh sapa Al-Ustaz Abdul Qasim Al-Qusairi. Syekh Abdul Qasim Al-Qusairi radhiyallahu taala anhu tentang kasus niki. Ya, tentang cerita ini. Terus pun di dawai pun. Innama arodal wasiti. Angin pestine ngeresakan sopo al wasiti, imam wasiti. Bihada kelawan iki dawuh ngono mau. Dawuh apa? Bok gurumu kuwi aja ngono. Mesine iku lak ya murid iki kongkon belajar piye iso nyekseni Gusti Allah ngono. Iya iso nyekseni Gusti Allah lak ngono kudune. Lah dawuh ngoten niku ora kok berarti Imam Wasiti niku napa mbantah dawuhe Abu Usman mboten. Ngoten lho nggih niku sampean niru-niru. Mboten tirasane Syekh Usairi. Dan niku sianatuhum. Ngersakno sianatahum ing jaga ashab murid-murid mau. Dijogo an mahalil ijab saking panggonane membanggakan diri. Oh, kan satri-satri lah cerita kan mesti bangga kan ya. Oh, lek kiai kula ngoten hebat, nek merintah niku mboten kathah-kathah. Namung pokoke murid niku kabeh kon taat sing sregep, tapi nggih terus mboten oleh ndelok taate niku sempurna, mesti sik sembrono. Dirasih Syekh Wasiti halah. Ngono ae diomongne. Kuwi ngomong liyane, cara aku ya paling luwih apik supaya murid iki dibelajari ora ndelok ngamal, ngono malah penak malah. Dibelajari ghaibah ora ndelok ngamal, mergo apa? Ndelok sing gawe ngamal. Jadi jadi apa doa ya? Niku joko murid-murid niku loh, benora kemlelet. Ngoten. Saja agek ngapal lo dawai guru netok air rumah saya nevis iso. Walor ngidul nyalah nih wong. Padahal nih ngapal lo lafal itu niku dereng lakoni isi nih lafal. Us ngomongnya usan. Pokoke wong elek urung iso ngrasakno manunggaling kawula Gusti iki ngabuktine wis ora ana artine. Walor ngidul sing diomongne ngono ae. Padahal sakjane sing dikarepne ngomong ngene iki ben wah ben ketok lah aku ahli juru. Padahal butuhe mek niku tok. Lah iki cara Imam Ghazali jenenge kapusan. Gurur ngoten niku. Ngoten. Niku kira-kira murid-murid Syekh Abu Usman itu lah cerita ngoten wae itu ngoten terus kale saya wasit ya lah ngono mbok omongne cara kamu guru niku dene ngomongnya gak ngono. Maksudnya napa ben mboten membanggakan diri. La ta'rijan. Ora kok berarti napa ngunggahaken sapa wasiti di autoni taksiri ing dalam pura-pura panggunan sembrono au tajwizan utawa menangaken ngolehaken lil ikhlali maring gawe cacat cacat biadabin kelawan tata krama minal adabi saking pira-pira tata krama ngoten niku. Dadi menyen ulama nek pun ahli rungsun juru-juru niku lek dawuh sak dawuh niku mboten kena digebyah uyah. Sama nate mirenge ceritane Sunan Kalijaga enten kodok diuntal ula. Nggih. Nek kodok diuntal ula. Sing Sunan Kalijaga hu hu hu. Hu hu. Dicolne kodoke. Kale ulane matur nuwun sing jare kodok. Matur nuwun Jeng Sunan, matur nuwun. Jenengan tulungi kula. Jenengan tulungi kula malah ucul. Nah, dirasa kula protes. Jeng Sunan, jenengan niku menungso, kula niki kewan. Pengumpulnya gusalah pun nakdir, lek kodok niku jadi panganan kula. Saman kan ngecul nih. Loh, sunan kan ngecul nih sapa? Dan jenengan wau jauh, hu hu niku rumah kula kan. Uculana ngoten niku. Niku lha culana. Lha sing ngarteni ngono lak kowe dhewe. Aku ora ngomong uculana kok hu hu ngono kok uculana ora. Mboten. Jare si kodhok. Aku muni hu jare si kodhok rumangsane kodhok. Rumane untalen. Jare kodhok ya uculana uculana. Jare kodhok lek ngarteni ngoten. Lah si ula terpengaruh. Jareke si kodhok ek ngono jareke ngomong karo ulane iku lho karo Jeng Sunan kon nguculi kok lho. Nguculana lha terus akhire ulane perintah anapa bantah dateng Sunan Kalijaga. Terus pundi jenenge kok takdir kok jenengan lho. Sapa ngowahi takdir? Yo takdir panjenengan rezekimu sajane asline. Lah aku muni humang ora ngongkon nguntak, ora ngongkon nguculi. Sing ngarteni lak kowe dhewe kena pengaruhe kodhok. Wong sakjane hu ku mengkarepe huntalen huntalen ngono. Lha aku muni hucu ana lak aku ngowahi takdir. Lha aku muni huntalen lak pancen takdire ngono kuwi. Lha kok mbok diterusne? Lha nek aku muni huntalen, lha aku lak berarti wali sing gak welas karo penjaluke wong njaluk tulung. Lha iki kodhok njaluk tulung ya tak tulung ya aku muni hu. Dewe teni kula ge akeh muni hu mboten tok wae wis dadi masalah. Wah, dadi masalah akeh mulane wis ora usah kaken bicara. Ngoten kula dibicara ora enten. Sing penting iku tandang ngoten wae. Sing penting ndang tandang lah tandange supaya bener elek sing bimbing tau tumandange niku. Lah dene soal isone peningkatane wis Allahumma mbuh niku wau. Allahumma mbuh. Yang penting aku tetap duwe penyuwun ning Allah, iman tetap, selamat dunia akhirat, atine padhang. Pol penak kok iki. Lagi ngene. Lah sing ora apa, sampean metenteng ya panggah ra iso. Upama iso sakjane ya ora hasil metentenge sampean lho, iki entek-entek to iki. Bendang tek sakjane. Tapi waktu ini sepanjang aja dintekno sik. Jadi kesimpulane nggih, kesimpulane murid niku dalam hal taat. Dalam hal taat niku prinsipe mboten oleh apa? Mboten oleh delok ngamale, mboten oleh delok taate, mboten oleh mbanggakno napa sing wis dilakoni. Sing paling penak sing prinsip tak dereng ini iki sedok gendah gitu nggih lek taat kuwi muncule kok awake dhewe ya napa kudu susah Mereka berarti kuwi enek pengakuan-pengakuan. Lah nek taat niku sampean rasakno peparing kenging Allah, ya kudu disyukuri nggih. Bunga. Nah, ternyata ternyata hal sing kaya ngoten niku munculé nalika ana bantuan saking Allah, wong niku gak rumangsa ngamal. Baik niku posisine salikun maupun posisine wasilun. Niku tata krama nggih. Iki niki nyangkut tata kramane wong mlaku. Dadi jenengan lek upama upama diparani supire Pak Gubernur Surabaya, Gubernur Jawa Timur, ajudane kan nyusul sampean. Sampean numpak sedan sing dipire Pak Gubernur niku aja kemlarat. Iku ngono kowe rame lho duwe sedan. Iku ngono sedane Gubernur, upama kowe numpak sedan kowe mang teko Kertosono, teko Jombang, teko Mojoagung, teko Krian, teko Waru, teko Wonokromo, teko ngono kuwi ora tekamu ning kowe ditekakno. Malah elen Pak Yai Wobur mantenan. Iku lek dawuh sederhana mawon. Pokoknya uang ni belajar ibadah tu ya terus, cara syariat dilakoni, solat waktu dilakoni, apa-apa ya dibelajari kabeh. Yang penting ni gue jadi mek sepele. Pokoknya jome tapi kudu selalu di. Jangan melakukan tapi rasakanlah dilakukan. Jangan me tapi di. Menurut gue di itu jadi objek. Gitu nggih. Lek dadi objek berarti gak melok-melok. Krono gak melok-melok mbok elek mbok apik gak ero. Halo, kok ono lek aku diparingi apik ya aku kongkon syukur, lek aku diparingi elek kongkon tobat. Lek aku diuncali arit karo keranjang berarti ya dikongkon arit. Lek aku diuncali tampare kebu sapi, sak sapine pisan berarti kon guyang. Udah kok malah didual. Ini enek buruh modelnya pernah dipecat. Dicali tampar sak sapi ini malah gawa ning pasar kewan. Mergo diakoni niku apa? Iya ta nggih? Anggur wong Jawa iki sapiku tukunen. Iki sapiku tukunen. Lha iya ta nggih? Ya lek juragane ora roh ngono, roh terus. Itu. Nek saged ngoten nggih, sakjane gelis mawon. Jadi sederhana atau persoalannya jadi sederhana. Cuma kadang-kadang ngene kuwi. Kudu disulit-sulitno, didaki-dakino. Jadi ngaji hikam niku jane ya gampang-gampang mawon. Lek pas tiba sing gampang. Pas tiba sing angel, ya angel. Mergo ya angel mbek ora angel kok sakjane dipikir terus dingel-ngel dhewe. Lah nek sampean gak rumangsa mikir lah ya gampang. Nggih. Hah? Angel gak rumangsa mikir ya gampang. Lah sampean mutentung mung mikir. Wong aku sing ya ora dadi. Urung-urung wis mutentung dhisik. Lah wong ujian niku lek pengen lulus, niku sing apik aja rumangsa ujian. Ora rumangsa ujian ya wis pokoke mlebu ruangan ngono ae, ana lembaran tak adepi. Saya iso-iso aku ora iso ya wis niku ketika santai mboten enten beban ngoten niku mengke pas ngadepi soal enteng, gampang metu tapi urung-urung wis deg-degan iso. Wah, soal hamil ta ora ya wis dadi soal siji wis. Ora tak kok engko kira-kira sing metu halaman piro wis. Benar-benar niku. Kula niku alhamdulillah wiwit cilik niku rumah kula eling-eling. Di kula ini sekolah, di celuk di RS, ya. Berarti tahu sekolah kan ya? Di RS tahu sekolah. Di lari rumah sekolah ini belum tahu. Kula ini kok pas ujian terus wedi gak lulus, belum tahu. Tapi kok terus kula ngoyo pengen lulus, ya ora tahu. biasa ngono terus biasa nek soal tak adepi iso tak jawab ora iso ya wis. Ngoten iki ketali termasuk kula mboten. Ujian RS nganti sak niki ngono ijazah kula dereng roh lho rupane ijazah di RS kula. Dong setengah isi dong, lu nggak tahu kuliah jadi di RS, gawe skripsi di gawe nombong. Jadi lu di RS-an dong tadi. Cuma kan kita kempas sempat ada di RS, kiai haji. Lucu, Hadratus Syekh Al Mukarram, kiai haji, di RS Umron Jamil dari Jombang, lah. Mene kula apa wis. Saman golek kula teng Jombang salah cetok sing ana kang impron ngono. Malah roh. Wis asu jenengan teng Tambak Bras kok golek gaya jimron putih daleme ora ketemu. Kang impron ngoten santri-santri kata sing roh. Niku. Dene kadang-kadang nggih kula panjenengan kan terjebak ngoten-ngoten. Kadang-kadang lho kuwi sing jane diceluk kiai. Ya salah sing nyelok ora urusanku kula nggih ngoten. Ora perlu riso kula niku ya kawitan ya riso jane kuwi. Kiai jane ora ngwates kiai celuk kiai. Sesuk kula pikir ana wis biyen ora melok nyelok sing nyelok wong-wong kuwi ya. Rumah saka wis biasa ya kan impron ana ae rumah saku. Dadi iki kadang-kadang iki metu blonjome lah eleke ngoten. Mergo ora patek remangsa kiai wis guyon mbek cawe tok bareng biasa malian. Rumah gue biasa ngono. Kadang-kadang ya pas metu rumangsa kiai ini lho, pas metu jeni ati yo nggih. Kono-kono do nyelaku kiai. Ngono kuwi lek dilokne bojo kula ya tanggo engkres. Aku iki kiai lho, Bu. Jadi pas poso-poso ngoten lek musafir sok-sok kula lagi mokel. Lho, pancen musafir kok. Kena mokel. Jangan merasa bahwa mokel itu lebih rendah daripada yang poso. Loh, ini saya dulu. Soalnya apa kedua-duanya jalur dari Allah. Yang penting ini saja nih. Jadi jenengan sholat jamak karo sholat orang jamak. Jangan merasa bahwa sing sholat gak jamak tertib zuhur dilakoni zuhur asal jamak. Pada lungane lho gini maksud Allah. Anak uang pada ziarah wali songo. Sing sitok rumong sholat. Aku wah, jamak-jamak. Rumah sana lek semuni wegah ngono terus dadi wong top ngono piye? Ya ora. Sing siji kemlelet pisan. Lah aku ya ora. Oh, wah, jamak-jamak. Iku padha kemlelet niki. Jangan merasa bahwa jamak itu lebih baik daripada tidak jamak atau sebaliknya. Jangan merasa bahwa tidak jamak apa wong sing salate gak jamak lebih baik. Sementing itu sadar, karena kalau ini kedua-duanya jalur dari Allah lebih nono. Lek ngleboni siji niku ya kayak Allah, ngleboni siji niku kayak Allah bar to. Oh, terus kok sing ana wong lunga dadi musafir kok iso bertahan ora mokel rumahane apik, durung mesti. Nah, kalau itu hanya sekedar untuk nuruti ambisinya dhewe supaya aku tak gak usah mokel, jarane wong ampuh kuat poso terus. Ya padha ae kok. Sing mokel termuda elek ya ora. Dhewe mokel kemlalat ya elek sepadha mawon. Ngono wong-wonge bodho kabeh lunga-lunga ora gelem mokel. Lha iki kemas ngoten. Dadi ternyata napa? Nun sewu ya iki niki khususnya ngaji soal hikam, ngaji soal tasawuf soal ati. Niki jane namu dudu ning ngeten tok wae. Dimanapun posisi kamu itu sebenarnya kesempatannya itu sama. Sama terus mungkin, kemungkinannya sama. Mungkin ditompo, mungkin ditolak, itu podo. Dan yang ini ngono, apa kok ya iso kemelelet barang? Untuk apa kok gak wedi barang? Ya akhirnya mungkin podo. Wedi karo gak wedi ini, ya. Posisinya sama. Jadi mungkin terus lolos, terus piye. Ya rasa terus piye, lalu piye nelan. Jadi soal mana, ya dan ya, ya itu kan jadi soalnya, ya ini dihilang. Ya segini itu. Yang penting, kenapa? Terus sadar enten Allah ini kemauan. Terus sadar enten Allah lah. Rono terus ada enten. Allah aku posisiku niku diperintah apa? Tak lakonane. Nek iso. Lah opo ora iso ya berarti gak dikongkon. Nggih ta? Ora dikongkon lakoni sing dikongkonane niki wau, tapi dikongkon tobat, ngoten lho. Paham nggih? Nek iso aku salat. Lah nyatane aku ora iso salat. Mergo apa? Ora kudu. Jadi yang masa ngelak kui wajib ni aku dua koni nek ngono aku lagi kongkong kelapa itu kongkong tobat. Ya Allah, kalau jangan kapur salah nopo, kok kalau betul ni song lebur ni makom solat gusti. Nah, nasi menurut terus mau karo Allah tiga ya dia. Yo saya ini salah to. Oleh aku kongkong salat saya ini bukan salah. Orang kau malah nggak ngono aku, ini aku salat gak salat ini sunggawi kono. Cuma salah no aku lho. Ini lah. Saman gawe amping-amping. Itu terlihat. Kalau gue salah terlihat mau gue amping-amping. Itu jenisnya wedus kudul wulang macan. Serigala berbulu. Wale. Ini wedus. Ben kita diwedeni wong kudungan lulang. Macan ini wedus. Ini tadi lulangnya lulang. Macan itu najirnya itu ngaku-ngaku nih nih wow. Jadi aku itu uang males, nah, cuma ngaku mu, mulu aku tak diri gusi Allah, mulu. Gila gak? Lainnya aku wani ngono tenan, sampai somben mati, sampai somben jegurun rokok, ojo sambat. No, ten lo, dengarin zaman karpe diri, fungsi bisa karpe diri gusi Allah tak? Gila? Liane menungso gak iso karepe dhewe, kudu dipeksa manut karepe Gusti Allah. Dipeksa manut karepe Gusti Allah. Nah, soal manut niku ana kalane manut sing dipeksa, ana kalane manut pancen pengen manut. Iku ngono ya karo-karo anugrah saking Gusti Allah. Dadi jenengan salat pas gak enak ya ora usah ngresula. Ya alhamdulillah gak enak-enak ritik iki iso salat. Ojo kok piye to aku salah terus soal khusuk-khusuk, wes tau orang usah teman-teman soal kehilangan khusuk. Nyata, nih kue dipeksa gusti Allah ngelebur di salat, berarti kue terdaftar jadi wong sing salat. Alhamdulillah, ngoten lho. Lagi legona, penah ben lega lego lega lego. Tapi kan nyata nih salat tuh, gak? Mbak maksudnya sampean pas Allahu Akbar buku subuh buka saat terus ditakoki wis salat borong iku. Ya wis mumpa ora usah bingung-bingung. Aku wis salat. Jadi cara sok ditakoki mumpun ogi sik kula mumpun salat. Wis salatmu pulang bonteng ngoten. Lah mangin iki dereng jurus iki. Ya akhire wong niku mengke sakjane sing penting nek njenengan aja ngarani penting niku sakjane penting pentingnya ndang ilang. Dan lewa, dan hilang dari posisi sing berlawanan kalih ketuhanan. Nah, so, posisi berlawanan kalih ketuhanan itu sing paling gede gini ku ngaku-ngaku. Ini sing paling gede. Ngaku-ngaku itu kata saya aku nih loh ke. Niku sing paling gede aling-aling ini ku. Aku iso, aku iso. Iku nak ngaku ngaku sak jani kira iso. Nek wong pinter matematika ni, nek pas lali ora iso. Nira, nek pas turu tak kok iyo. Profesor, 2 + 2 berapa? Padahal profesor tu, nek pas turu dia rasa jawab. Nek pas yang ilmu kemampuan matematika ni ku KNJE, masih turu ya pagak kelingan lagi macam begini. Orang melak duwe. Nah, suasana begini ini niki rasa ati. Aja diunggu mbalambilan omong. Sok-sok niku kula jenengan ora betah. Bar krungu ngaji hikam itu terus anggur wong diomong sok jane ngene lho anu ngono. Ngoten. Lah nek kaya kula ngeten kan rekaman ngomongnya sepisan dene distel bolak-balik niku salah nyetel. Ora kok terus anggur kula ning bis sok petuk wong ngene lho Pak sakjane ngene sebetulnya gak rumangsa numpak bis. Ya numpak bis ae ngono kuwi. Jadi ini soal hati ini kuca ojo kaken diomong nih. Dua belajar dari dirasane kau tuh loh. Belajar dan dirasane. Mergo omong iku gak iso marekno weteng kecuali mangan. Jadi sampean cerita mangan aku roh ana uang mangan. Enak banget mergo sing dipangan niku sate kambing. Duwe juga gule disendok serok mlebu cangkem satene diurut trek anu. Iso cerita wong mangan sate iku durung mesti lek ndeke wis mangan sate. Me omong enek wong mangan. Jenurut lek ngomong. Engko aku lagi tekan urut kok. Ngomongne wong suluk ngene, ngomongne wong wusul ngene. Nek gayane lek kaya wis wusul-wusul sate nggih. Padahal namung maca. Terus mulai tak itu. Angger lu tak biji iso iku ora iso lek wusul. Nggih, kula tersijap kedelep-delep tengene sikap yang tidak benar juga. Bukan luar biasa. Napa celah-celah kapusan menggok ngene soal ati. Ngene iku srit, srit, srit ngoten niku. Lah, niki ora kok berarti terus sampean kon leren mboten. Ya kon beset-beset ngono kuwi lho. Bendang cekelan. Tampare Gusti Allah wa tasimu bihablillahi jami'a. Wis sing meleset-meleset yo cekelan, sing ora meleset yo cekelan. Lha dengar to nggih? Ora usah paidu-paidunan. Mergo lek paidu-paidunan niku efek elek. Ngoten. Pokoke jenenge wong maido niku mesti ora beres. Wis senajan sampean wong apik lek ijik seneng maido wong mesti gak beres. Mergo enten penyakit sing sampean gak sadar. Ada. Jadi soal cerita niku cerita ngoten niku cerita. Kula mboten perlu bangga. Nah, tapi kadang-kadang jenenge wong sok-sok ya bangga ngoten. Sok-sok ya bangga. Nek ngoten ya istighfar, ngoten men benar ta? Bangga iso wong niku lek didelok ngoten jane namung sekawan. Wasiate Syekh Abil Abbas Al-Marsyi dumateng sing aran Hikam iki, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Wong iki jane nek duwe suasana papat lan ora enek sing nomor 5 ya semene papat iki Pak. Siji suasana taat, nomor 2 suasana maksiat, nomor 3 suasana nikmat, nomor 4 suasana bilai. Napa nikmat dhisik iki? Nikmat nomor 2 bilai, nomor 3 taat, nomor 4 maksiat. Lah iki ngene iki Pak. Secara rasa kehidupan wadah isine meng penak karo gak benar. Secara kerohanian isine iku enek sing taat karo maksiat. Niku ampun nganu, ampun kalau aku nek aku maksiat kudu dan taat mboten. Lah aku taat tak jajal maksiat ya mboten. Lah aku penak tak golek gak penak ya aja. Lah aku gak penak tak ngubur ben penak ya aja. Lah terus ini masing-masing posisi itu tadi itu punya perintah yang berbeda. Lek kowe pas penak syukur. Lek kowe pas biayi sabar. Lek kowe pas maksiat tobat. Lek kowe pas taat bango ning Gusti Allah. Dadi ngene iki kok ora ngakoni taat. Mergo lek ora ndang balik ning Allah, mengki aruse selakon slet ngoten lho. Mergo lek pas taat ndang balik ning Allah, artinya balik ning Allah niku napa? Taat iki kok Allah kanggo aku ngoten lho. Senajan pas arep berangkat taat tau lillahi ta'ala, tapi sajane ora taat kuwi minallahi marang aku. Saka Gusti Allah diparingna aku tak tampa alhamdulillah. Lek ganteng bebalek gak iso muni ngono kowe. Kok terus ket awal kowe muni aku tak salat kanggo matur ning Allah, kok ora dandang mbok balik neh. Kon sae. Lah, semanten iki nalika kena dilai. Kok ora sabar. Yo ora iso penak. Ga iso syukur. Nggih. Mergo napa? Dilai kuwi sajane yo nikmat. Karena banyak sekali kenikmatan Allah itu dibungkus dalam bentuk bilai. Ya kata. Nikmate wong duwe anak niku kudu ngliwati proses ngidam, meteng, babaran. Niku lara kabeh to. Iya lho, Bu nggih. Kabare. Kula wong lanang ora tau babaran kok. Kabare ibu-ibu jare wong babaran niku lara. Lorone wong babaran itu mengandung kebanggaan bahwa disitulah kesempurnaan seorang ibu. Gila, wong lanang gak paham, gak paham. Anane ibu-ibu niku betah meteng sangang wulan. Anane ibu-ibu niku tahan nalika ngempet larane babaran. Karena pada hakikatnya di balik lara itu ada kebanggaan di dalam hati oh ibu itu bahwa aku jadi ibu. Kok upama karo Allah ben diseseli nikmat niku ora kuat. Semanten iki bapak-bapak wanita itu mandang macul sampai bungkuk gegering gales kaya wis ireng. Iku lek ana kebanggaan aku wong lanang kudu tanggung jawab. Lek ora enek ngono ne ora kuat. Ngene bilai itu seringkali mengandung hikmah yang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Suwali e nikmat kuwi lek ora ndang disyukuri yo nguatiri. Mugo banyak sekali nikmat membawa malapetaka. Dan biyen de urung duwe sepeda motor ora tau tukaran. Terus saiki duwe sepeda motor aman merengut ae. Amarga sepeda motor anyar yo ora mulih-mulih. Ya Bu nggih. Monggo wong lanang itu ora mulih-mulih ibu ning omah ngenteni nyengklung ngoten. Terus kadung masakane wis mateng, selanang ora teko-teko. Arep tak pangan dhisik engko lek marondang teko aku wis warek lek gak enak yo engko kono tersinggung. Mangan kok ora tenanan. Tapi jintane ora teko-teko lah, mau teko wis ngomong, "Ayo Mas, Mama." Santane iki mau, "Aku wis baru mangan di traktir kancaku mule, gelane ora karo to, Gek." Gara-gara duwe sepeda motor anyar malah dulur ngono kanca-kanca wis akhiris. Terus pandangan matamu sedingin salju. Wis akhiris malah renor dadi konflik. Napa? Nikmate duwe sepeda motor itu ternyata seringkali memunculkan konflik-konflik sing gak enak. Madan. Lah, bilaine wong ora duwe duit niku malah lulut ning omah. Lah, jadi terserah sampean akan memandang apa itu. Lah, nek menurut tuntunane Syekh Abil Abbas Al-Marsi, dumateng muridipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari niku, lek kowe pas bilahi sabaro, jembarno hatimu, yakino. Di dalam bila itu banyak hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya sekedar cubitan dari Allah supaya kamu menjerit. Dan rasakanlah bahwa cubitan itu dari kekasih yang sangat mencintaimu. Maka walaupun dicubit, minta lagi. Lekan ngoten. Ini cubitan sayang. Walau dicubit, tapi cubitnya sayang. Walau digigit, niku. Digigit ya sakit, tapi kan di dalam sakit ada kebanggaan. Orang rumah dicokot. Begitu lagi, orang rumah dicokotnya. Niki gambaran suasana ini suasana batin. Lah sing kata kula jenengan niku salah sasaran. Nalika jenengan diparingi dadi wong mlarat, cita-citane aku pengen sugih. Yo kabeh. Nalika diparingi dadi wong sugih kok kurang kabeh ya lho ngene iki malah rumangsa melarat. Nggih. Jadi konflik terus. Malah akhirnya jadi wong sugih wedi melarat. Aja nganti melarat aku. Lho, sing duwe kesugihan kuwi sapa to kok malah kowe aja nganti melarat. Ya terserah sing duwe kono to kok aja nganti begitu pula ketika sampean taat. Taat itu kehormatan. Kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Aja mbok akoni. Begitu pula ketika kamu maksiat, itu undangan melalui pintu taubat. Nek pun mboten lak mboten enten konflik. Ajeng sampean masalahne napa malih? Wong dunya enek ya mek kuwi tok. Nggih. Ini papat iku tok iku. Lah, terus arek sing ngoten juga arek terus sing nguber nah, takok nah anu. Terus wis to, Pak, kersane saged nyelesaikan soal sekawan jangan. Aku lo buat sakit-sakit. Nah, lek kowe gak iso-iso, ya berarti kowe lali Gusti. Allah, kowe bali ini lah terus balik teng bab pikir. Nah, lek wong niku pikir eling, sadar bahwa dia itu hamba Allah, ingat Allah. Iki mesti mawon, gampang ta bali. Nah, lek enten wong ngaten, kula niku jane nggih pun pengin lho Pak, tobat niku pun tapi kula niku isin. Tobat kok isin iki ta? Wong tobat iki maknane bali ning Allah kok. Lah niku tobat kok karena wedi dilokne wong. Mun kesel kula dilokne wong alor ngidul kula tak dadi wong apik. Lah nek hitunganmu ngono jenenge ora tobat ning Allah kowe karena isin karo wong. Iki kadang-kadang cobane wong tobat niku malah akeh sing ngelokno. Nalika urung tobat dia malah malu wong iku nggih mboten. Bisa saiki belajar tobat salah itu malah diece karo wong. Koncone sing lawas yo ngece, kanca sing anyar urung percaya. Gitu ta nggih? Kanca sing lawas yo ngelok lho ya, saiki ngingu padasan. Ngingu padasan. Wah, iku tas PR mbok icir piye. Gua jelas ingat kan dengan kanca-kancane. Ya, saya ini ngambil ketau. Aku kok ngerti dalane masjid ket kapan? Pasti dah wani wong ajeng tobat mesti diuji kali Allah. Betul lah. Sementara kadang-kadang wong sekadung geting mergo tau kecaton biyen tau nyolong sepedae wong niku. Wawane ngoten. Ketepaan dia sing ngimami teng masjid niku, sampean menok jamaah niku daerah mendak bunga. Nah, iku lak padune. Nggo lirak-lirik milih sepeda sing apik. Lha iya nggih. Akhire terus kaya nika nyanyiane abid dari pintu ke pintu niku. Kalau orang bersalah apa selamanya akan salah. Nelongso. Lah sakjane kenelongsoan itu bukan apa kene napa to? Wong anggere arep tobat kok Gusti Allah malah dikei buntu dalan. Sakjane lah buntu to nggih. Arep bali ning kanca lawas kadung ngomong lah aku tobat, arep ngonco sing kok nyanyar, kanca anyar urung percaya. Malah nek apa ben ora ngreken liyane Allah wong nyatane kowe arep-arep rekenane liyane Allah ya ora direken. Lah mas pun ning Allah. Sakjane ngoten saja. Kata to nggih, kasus niku lek kata. Mboten kula niku nate duwe tangga nggih ngoten to. Asal niku wis ora tau salat. Moro-moro niku pujian keliru. Pujian keliru. Lha ngoten niku dilokne wong akeh. Ya malah ngasih do salat malah. Disukne main neh. Lah ternyata belum kuat dia. Artinya niat tobatnya itu bukan karena Allah masih. Masih karena dewe sungkan apa piye lah. Perlu itu dikembalikan lagi hati nuraninya bahwa saya ini hamba. Kalau saya sedang diberi suasana berdosa, maknanya saya diundang Allah melalui jalur taubat. Ya metu blonjome kudu nek gak blonjom gak iso taubat. Ya, ini padasan. Bangi ngubah ora. Padasan-padasan ku dhewe. Pak aku ora butuh nyembah raimu. Wah, aku butuh nyembah Gusti Allah. Ngoten penak. Nggih, sementara nggih bandane ati kan nggih perlu ngelokne barang ngoten. Ben mboten gampang kengguh teng kene lawakane wong. Upane dilun halah awakmu ngono-ngono golek padune. Ben dipak mantu karo tak mer masjid. Halah aku ora ngrungono cangkemmu. Aku belajar bolo nih karep mau aku belajar dari kaulane Gusti Allah. Sebenarnya ini ngene iki hawane. Mengira tuh secara ada di wong Tegar. Lha urus-urus gelior. Gelior. Wis ora putus aja bali nah. Dalah mesti isan. Wis apik pirang-pirang wulan pagadiran nyolong isan. Dalah nyolong tenan lho. Lagi itu bagi prinsip itu sama dengan prinsip itu. Ini jadi uang putus asa. Uang putus putus asa. Mergo napa nalika piyambake masuk teng wilayah Suluk niku wau, dia tidak mau memutuskan hubungan dengan amalnya itu sendiri. Halo, aku wis tobat bareng sik lho. Aku wis tobat. Itu berarti terus ngamale diakoni to nggih. Jajane pokoke alhamdulillah. Ah, masyaallah. Ah, pirang-pirang wong sing dosa kaya aku isih dolali. Dengap-dengap ngelangi ning segorone maksiat. Lah kok aku karo Gusti Allah dintas alhamdulillah Gusti. Gusti wis nangis ngono Gus. Ora enek-enek kejaba nangis. Duh, ngoten lho kaya wis gak ngrek. Saman delok lek enten wong suwi ra cetok anake. Kulo sik wingi cita teng pelabuhan Tanjung Perak Surabaya niku lan ngajine sak kaset iki. Pelabuhan Surabaya enten tiyang 3 tahun anaknya jadi TKW. Itu papak teng pelabuhan Surabaya itu pedok dua rangkulan uang ini ditulak orang kakak yuraro. Oke, artinya ada kembali, tobat itu kembali. Dan ini kok kembali, benar-benar kembali. Sampai pada Allah, mesti nangis. Orang ini orang tobat gak nangis. Ini orang bisa nangis, berarti orang pedok Gusti Allah. Urung balik iku jenenge ijek mikir awakku. Aku ngene didelok wong. Ijek mikir wong bareng ngono wis. Ijek gak cara wong sisiran ora tenanan to. Wong sisiran tenanan gak kangen ana wong wis tuwa kae donya kae kotak. Jadi dunia milik kita berdua. Mergo wis kadung ketemu sang kekasih. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saestu-estu masuk dalam rengkuhan rahmatipun Allah. Sehingga kula panjenengan mboten perlu ngereken ngitung-ngitung ngamal sing pun kula panjenengan lampahaken dados tiyang sing bener-bener mukhlasin sing diikhlasne dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala sahabati rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdahu wa fi ni'amihi wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udhu bika minasyarri kullihi ya man biyadihi al-khayri kulluh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.